ya, agar menjadi nadir, memberi peringatan lil alamin, menunjukkan syariat Islamiyah, syariat yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum, syamil, yang mencakup semua manusia bahkan al-jin. Dan ini diantara khususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang masyhur, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli." U'titu khamsan, aku diberi lima perkara, "lam yu'tahunna," yang tidak pernah diberi lima perkara ini, "ahadun," seorang pun, "min al-anbiya'i qabli." Tidak pernah satu orang pun dari para nabi sebelum aku diberi lima perkara ini. Salah satunya ini. Wa kana al-anbiya bu'itha ila qaumihi khasatan wa bu'ithu ila an-nasi kafatan. Ini di antaranya. Wa kana al-anbiya, para nabi dulu, bu'itha ila qaumihi khasatan, itu hanya diutus kepada kaumnya khusus, masing-masing diutus ke kaumnya. Wa bu'ithu ila an-nasi kafatan, adapun aku diutus kepada seluruh manusia. Ini ya menunjukkan syariat Islamiyah itu umum syamil, yang sering kita ulang-ulang. Bahwasanya khasais, syariat Islam itu adalah, kekhususan syariat Islam ini adalah kamil, syamil, baqi. Tiga. Kamil, agama yang sempurna. Syamil, dan umum mencakup seluruh manusia, bahkan jin, harus mengikutinya, mengimaninya. Dan baqi, sampai ya hari kiamat. Qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kitabun, yani Al-Quran, anzalnahu ilaik, kami turunkan kepada engkau, lidukhrijan nasa minal dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratal azizil hamid. Ya, untuk engkau keluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya, bi'idni rabbihim ila siratal azizil hamid. Nah, qala bi'idni rabbihim ila siratal azizil hamid alladhi, Allah alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ilu lil kafirin min adabin syarid. Syahidat ayat ini, yang pertama, litukhrijan nas minal dhulumati dan nur, Al-Quran telah turunkan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dengannya manusia dari kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, hadza yadullu, ya, ini menunjukkan bahwasanya Al-Kitab, kitab alladhi yajibu an nasira alaihi huwal Quran.